buat tandingan, buat sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu termasuk ibadah. Ketika kita bersumpah, maka yang harus kita sebut dalam sumpah itu hanya nama Allah saja. Tidak boleh nama-nama yang lainnya. Bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang seperti ini sering tidak mendapatkan perhatian, sehingga banyak yang melakukannya, banyak yang mengucapkannya tanpa terasa. Demi Allah, dan demi ini, dan demi itu. Nabi alaihi salatu wassalam padahal sudah mengingatkan, man yahlif fal yahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ya. Wa taqul, dan contoh lainnya adalah laula kulaibatu hadza la atana al-lusus wa laula al-baqtu fid dar la atana al-lusus. Kamu mengatakan, andai bukan karena anjing kecil ini, tentu pencuri akan datang ke tempat kita. Andai bukan karena bebek ini, tentu pencuri akan masuk ke rumah kita. Menyandarkan keselamatan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang muslim mengucapkan laulallah, andai bukan karena Allah. Ya. Karena segala hal tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, beliau mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Andai bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk, kita tidak dapat mengerjakan sholat, kita tidak dapat mengeluarkan sedekah. Semuanya dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah, karena ini kesyirikan. Nah, kalimat-kalimat semacam ini juga sering terucap dan terdengar dari lisan-lisan banyak orang. Kalau bukan karena kamu, pasti saya tadi celaka. Atau kalau orang Sunda itu, untung ada kamu, gitu kan. Kalau enggak, wah, selesai. Ini kalimat samar, halus. Banyak orang yang latah mengucapkan kata-kata seperti itu, padahal berbahaya. Nah, inilah makna dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwa syirik itu lebih samar, lebih tersembunyi, lebih tidak kelihatan daripada merayapnya seekor semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Enggak ada lampu sudah. Enggak kelihatan. Ya. Semut itu kecil. Enggak ada semut segede perut. Kecil semut itu. Udah kecil di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gulita, gulita, enggak ada lampu. Nah, ini tentu saja mengajarkan kepada kita untuk lebih berhati-hati Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang mungkin kita anggap itu biasa, padahal sebenarnya ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Seperti contoh sederhananya tadi, dalam bersumpah kita sering menyertakan yang lain selain Allah dalam sumpah, demi Allah dan demi ini demi itu. Dalam hal keselamatan kita sering menyandarkan keselamatan itu kepada selain Allah. Kalau bukan karena supirnya yang handal, wah sudah hancur tabrakan di jalan. Ya. Kalau bukan karena pilot yang mahir mengendalikan pesawat, tentu ini pesawat bakal terjun bebas, ya, masuk ke laut. Nah, ini bahasa-bahasa yang membahayakan dan patut diwaspadai. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan juga contoh lainnya, kata-kata seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Manusia itu tidak punya kehendak kalau bukan karena Allah yang berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rencana mungkin manusia punya rencana, punya planning ini dan itu. Tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita rencanakan akan selalu terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekalipun kita tidak berkehendak, tapi Allah berkehendak pasti terjadi. Yes. Karena masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Walaupun kita menghendakinya, ya. Maka kalimat atau kata-kata yang berbunyi atas kehendak Allah dan kehendakmu ini masuk dalam kategori syirik. Kenapa? Karena ada unsur mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam kehendak. Ya, gak boleh disejajarkan, gak boleh disamakan. Karena kehendak Allah itu yang paling tinggi, di atas. Kalaupun mau kita mengatakan kehendak seseorang, maka menggunakan kata kemudian, bukan menggunakan kata dan. Sebab kata-kata dan ini cenderung menyamaratakan, mensejajarkan. Tapi kalau kemudian, ini menunjukkan adanya apa? Urutan. Masya Allah, thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Ini baru boleh. Tapi tetap yang paling baik itu cukup kita ucapkan apa? Masya Allah, selesai. Ya. Itu yang paling aslam, itu yang paling selamat. Qala wa qaul rajul. Berikutnya contoh lain adalah laulallah wa fulan. Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan. Lagi-lagi. Ini ada unsur mensejajarkan Allah dengan yang lainnya, dengan makhluk. Dan itu tidak boleh. Dalam hal apapun Allah tidak boleh disejajarkan dengan makhluknya. Betul, kita tidak mengingkari ada kontribusi yang dilakukan oleh makhluk dalam banyak hal. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tanpa ada kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahasa ini juga bahasa yang sering terucap, terdengar dari lisan-lisan banyak orang. Sudah menjadi kebiasaan, latah. Padahal ini adalah kesyirikan. Makanya disebutkan setelahnya, la taj'al fiha fulanan, jangan sekali-kali memasukkan kata fulan ke dalamnya. Cukup kita bilang laulallah kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah cukup. Jangan sekali-kali memasukkan kata yang lainnya selain Allah. Hadza kulluhu bihi syirkun, semua ini merupakan kesyirikan. Ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Hari ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalam Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan kembali mengutip ulang atsar itu, lalu kata beliau, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna hadza kullahu minasyirki. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa semua yang disebutkan tadi sebagai contoh-contoh itu masuk dalam kategori kesyirikan. Ya. Wa huwa alwaqi'u al-yawm 'ala al-suni katsirin mimman la ya'rifu at-tauhid wa la syirka. Inilah yang terjadi pada hari ini, menimpa banyak orang. Mengalir di lisan-lisan banyak orang yang memang tidak mengetahui tauhid dan tidak tahu tentang kesyirikan. Ini ruginya orang ketika tidak mengenal tauhid dan tidak mengenal kesyirikan. Sudah bisa dipastikan jatuh dalam kesyirikan. Fatanabbah li hadhil umur, maka hendaknya berhati-hati terhadap perkara-perkara ini. Kalimat-kalimat yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai kalimat yang biasa, padahal sebenarnya mengandung unsur kesyirikan. Fa innaha minal munkaril azim, karena itu termasuk dari kemungkaran yang besar. Bagaimana tidak bisa disebut sebagai kemungkaran, sementara itu merupakan kesyirikan. Ya. Syirikan itu kan kemungkaran yang paling besar. Alladhi yajibu an-nahyu anhu wa taghlidu fihi, yang wajib adanya larangan dan peringatan dari hal tersebut. Likaunihi min akbaril kabairi, sebab syirik itu termasuk dosa yang paling besar. Wahada min Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tanbihun bil adna minasyirki alal a'la. Dan apa yang dikemukakan atau yang disampaikan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini sebagai peringatan tentang syirik yang paling rendah atas syirik yang paling tinggi. Sebab kalau kita perhatian, waspada, menjauh dari syirik yang paling rendah, yang paling ringan, maka tentu kita akan lebih seperti itu, lebih perhatian, lebih waspada, lebih menjauh dari syirik yang paling tinggi. Beda kalau orang perhatiannya hanya terhadap kesyirikan-kesyirikan yang paling tinggi. Biasanya kesyirikan-kesyirikan yang rendah itu dianggap sepele, tidak dihiraukan. Padahal seharusnya seseorang sebelum mewaspadai syirik yang paling berat, yang paling tinggi, dia harus waspada dari syirik-syirik yang ringan, yang paling rendah. Karena kesyirikan tetaplah kesyirikan. Istilah paling berat, paling rendah itu hanya dalam rangka membedakan saja, ya, kategori saja. Tapi tetap semuanya disebut apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan adalah kemungkaran. Kesyirikan dosa yang paling besar, hatta syirik yang kecilnya, ya, tetap akbarul kabair, masuk dalam kategori dosa yang paling besar. Jangan kemudian mentang-mentang, wah ini syirik asghar, syirik yang rendah, syirik yang ringan, terus tidak perhatian, abai. Ingat, ini adalah kesyirikan, bukan maksiat biasa. Bukan maksiat biasa, kesyirikan. Allah itu hanya akan mengampuni dosa di bawah syirik. Ya. Kalau orang tidak bertaubat dari dosa syirik, enggak akan diampuni. Ya. Maka jangan tertipu dengan adanya pembagian syirkun asghar, syirkun akbar. Sebagai pengetahuan, kita penting untuk mempelajarinya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Tapi dalam praktek, dua-duanya harus kita waspadai, harus kita jauhi. Sampai pun syirik yang kecil, syirik yang asghar. Yang patut untuk kita garis bawahi adalah kata-kata syiriknya. Ingat, syirik itu bukan maksiat biasa. Ya. Selanjutnya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah kembali mengutip atsar lainnya atau hadis di bawah bab ini, bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahahahu al-Hakim. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dikategorikan atau dikelompokkan oleh para ulama sebagai syirkun asghar, sebagai syirik yang ringan, syirik yang rendah. Tapi syirik ini sekali lagi akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi, lebih tidak terlihat daripada merayapnya seekor semut ala sofa sauda di atas batu hitam fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Ya. Maka patut diwaspadai kalau begitu. Memang syirik kecil, tapi lihat, tersembunyi. Ya. Enggak nampak, enggak jelas. Seperti riya, riya sama. Riya kalau dikelompokkan dalam kesyirikan, maka masuk dalam kategori syirik apa? Asghar. Tapi akhfa min dabibin namli. Harus diwaspadai. Terkait dengan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, Rasulullah secara khusus mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafara, telah kufur, au asyraka, atau telah melakukan kesyirikan. Tegas sekali Rasulullah menyebut seperti itu. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan seperti biasa mengutip ulang athar atau hadis tadi dalam Fathul Majid, lalu beliau mengatakan qauluhu faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Yahtamilu an yakuna syakkan minar rawi. Ini mengandung kemungkinan ada keraguan dari perawi hadis antara menyebut kufur dengan menyebut apa? Telah berbuat syirik. Biasanya kan kalau ragu-ragu seseorang pasti akan menyebutkan kata atau. Ini atau itu. Biasanya ragu gitu. Maka kalimat faqad kafara au asyraka ini mengandung apa? Keraguan dari perawi. Wa yahtamilu an takuna au bi ma'nal waw, dan juga mengandung kemungkinan kata au atau di sini bermakna dan. Fayakunu qad kafara wa asyraka. Maka artinya barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur dan apa? Syirik. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang atau kufur atau syirik. Makna yang kedua kufur dan juga apa? Syirik. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufril akbar. Dan kata kufur di sini adalah kufur yang di bawah kufur akbar. Berarti kufur apa? Asghar. Kama huwa minasyirkil asghar. Sebagaimana ini juga termasuk syirik kecil. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah selain Allah, maka sungguh dia telah kufur, yakni dengan kekufuran yang kecil, atau dia telah berbuat syirik, yakni syirik asghar. Wa warada mithlu hadza an Ibnu Mas'ud bi hadzal lafz. Ada juga datang riwayat mirip seperti ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, selanjutnya kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi, wa qala Ibnu Mas'ud dalam kitab Tauhid, mengutip perkataan Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah benar-benar lebih aku sukai dalam keadaan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta, benar-benar lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ini kalimat yang sangat penting sekali, patut untuk menjadi perhatian kita. Tentang betapa pentingnya kita menjaga sumpah kita. Jangan sampai sumpah yang kita ucapkan itu malah mengandung unsur kesyirikan. Seorang muslim sekali lagi ketika bersumpah, dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Itu akan jauh lebih baik, walaupun dalam keadaan berdusta tentang sesuatu. Misalnya menjual baju. Baju ini sebenarnya KW, tapi orang yang menjualnya mengatakan demi Allah asli. Padahal apa? KW. Berdustanya jelek, maksiat, tapi sumpah dengan menyebut nama Allahnya itu baik, tauhid. Ya, yang seperti ini lebih disukai oleh sahabat Ibnu Mas'ud daripada seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau daripada seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan apa? Jujur. Seseorang mengatakan demi misalnya bulan, atau demi matahari, demi Ka'bah, katakan begitu. Demi Ka'bah, ini KW. Memang benar, jujur bahwa barang itu apa? KW. Kejujurannya baik, tapi sumpahnya syirik. Ya. Nah. Maksiat itu memang jelek walau bagaimanapun, tapi tidak sejelek apa? Kesyirikan. Ya. Dusta itu kan maksiat. Dusta itu jelek, tapi tidak sejelek apa? Kesyirikan. Walau bagaimanapun kesyirikan itu lebih jelek lagi. Paham? Nah. Kejujuran itu baik. Ya, baik kejujuran. Tapi tidak sebaik tauhid. Paham? Kejujuran memang baik. Kejujuran memang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian jujur. Tapi baiknya kejujuran ini tetap tidak sebaik apa? Tauhid. Artinya walau bagaimanapun tauhid jauh lebih baik. Ya. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah menyebut nama selain Allah dalam keadaan apa? Jujur. Karena enggak ada artinya kebaikan kalau disertai dengan apa? Kesyirikan. Paham? Gak ada artinya kebaikan apapun kalau disertai dengan kesyirikan. Sebaliknya, maksiat bisa terhapus oleh karena adanya apa? Tauhid. Makanya tauhid itu disebutkan kan ada bab fadlut tauhid, keutamaan apa? Tauhid, dan yang dapat menghapuskan apa? Dosa. Karena tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah. Jadi kalau disuruh milih, milih maksiat atau milih kesyirikan? Jangan dipilih dua-duanya. Tapi kalaupun dihadapkan pada dua hal itu dan tidak bisa lepas dari keduanya, maka pilih yang paling apa? Ringan. Apa yang paling ringan? Maksiat. Sudah. Berdusta saja. Daripada harus berbuat apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu kalau memang tidak ada jalan lain. Sekarang kebaikan. Kita disuruh milih. Ya. Milih berbuat baik atau milih mentauhidkan Allah. Berbuat baik banyak macamnya. Membantu orang lain berbuat baik, ya kan? Disuruh memilih kebaikan atau tauhid, mana yang kita pilih? Ya harus kita pilih dua-duanya. Tapi kalaupun memang dipaksa harus memilih salah satunya, maka utamakan apa? Utamakan apa? Tauhid. Sebab kebaikan apapun tidak ada guna ketika tidak ada apa? Tauhid. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan bahwa kedudukan tauhid itu seperti apa? Wudu di dalam sholat, ya kan? Sholat baru sah ketika ada wudu. Ya, maka semua hal yang dilakukan akan diterima ketika ada apa? Tauhid. Tauhid itu seperti wudu di dalam sholat kedudukannya. Bagaimanapun seseorang sholat, ya, bagusnya, lamanya, banyaknya, tetap kalau enggak pakai wudu, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Nah, tauhid itu kedudukannya seperti apa? Wudu di dalam sholat. Sesuatu yang harus ada. Ya. Sangat dasar sekali. Nah, paham ya? Inilah mengapa sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, sekali lagi, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berdusta, lebih aku sukai. Bukan berarti memang beliau seperti itu dalam kesehariannya, tidak. Ini hanya menyampaikan apa, semacam perbandingan betapa pentingnya seseorang itu memiliki apa, tauhid, dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, sampai pun dalam urusan apa, sumpah. Ya, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berdusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur. Orang menyebut demi Ka'bah, boleh gak? Hah? Gak boleh. Demi Ka'bah gak boleh. Demi Al-Quran boleh gak? Tergantung. Kalau yang dimaksud adalah Al-Quran di sini kalam Allah, maka boleh. Ya. Karena itu termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang dimaksud selain itu, maka tidak boleh. Nah, ada orang mengatakan demi Al-Quran. Nah, ini harus dirinci dulu, diperiksa dulu apa yang dimaksud dengan kata-kata demi Al-Quran itu. Kalau yang dimaksud adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah, sifat bagi Allah, maka tidak apa-apa. Karena bukan makhluk, ya kan? Tapi kalau selain itu, tidak boleh. Beda halnya dengan demi Ka'bah. Ka'bah tidak boleh. Ya. Karena Ka'bah makhluk. Nah, dibangun, dibuat. Baik. Uraian dari apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.